bersama melangkah. Semoga abadi cinta suci ini dalam satu janji sehidup semati sampai nanti. Hari ini hari bahagia, dunia tersenyum menyambut kita. Kau dan aku telah jadi satu, melabuhkan bahtera cinta. Bersama